Walau ahdatha ba'da irtifai janabati a'dha'il wudu lazimahul wudu'u murattaban bin niyah. Ini masih meneruskan keterangan sebelumnya bahwa seorang yang memiliki dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar, bila dia melakukan mandi besar maka otomatis hadas kecilnya ikut hilang. Tetapi bila seorang yang memiliki dua hadas tersebut mandi dan semua anggota wudunya sudah hilang dari hadas besar, lalu dia hadas. Jadi semua anggota wudunya sudah hilang, semua anggota wudunya, semua hadas yang ada di anggota wudu sudah hilang, lalu dia hadas, maka dia diharuskan untuk wudu seperti biasa, dalam arti berurutan dan niat menghilangkan hadas kecil. Fata'ah hudu ma'atifa kal'uduni wal ibti wasurrati wal muk wa mahalli syakin. Setelah melakukan wudu, setelah melakukan kesunahan wudu, kesunahan berikutnya adalah meneliti lempitan-lempitan yang ada di badan, seperti telinga, ketek, lalu pusar, dan juga bagian sisi dari mata, ya, bagian sisi mata atau muk. Di dalam keterangan sebelumnya diterangkan bahwa muk adalah sisi mata yang bersandingan dengan telinga, ya. Nah, ini juga pastinya mencakup lahat, ya. Kalau lahat tadi yang bersandingan dengan telinga, tapi yang muk ini bersandingan dengan hidung, ya. Jadi dua sisi mata, sisi kanan dan sisi kiri ini memiliki bahasa yang berbeda, memiliki bahasa Arab yang berbeda. Selain meneliti lempitan-lempitan yang ada di tubuh, juga harus meneliti, harus memperhatikan bagian-bagian tubuh yang sobek, ya, bagian tubuh yang sobek seperti biasanya di kaki. Wa ta'ahudi usulu sa'rin. Juga disunahkan untuk memperhatikan pangkal rambut, ya, pangkal rambut atau rambut yang bagian bawah itu juga sunah untuk diperhatikan lebih dari yang lain karena rawan tidak terbasuh. Tsumma ghusli ra'sin bil ifadati alaihi ba'da tahlilihi in kana alaihi sa'run. Lalu setelah meneliti atau memperhatikan bagian-bagian yang rawan tidak terbasuh, kesunahan berikutnya adalah membasuh kepala. Jadi setelah semua kesunahan itu sudah dilakukan, lalu baru melakukan mandi dengan diawali membasuh kepala. Kesunahan ini sunah dilakukan dengan cara mengucurkan air ke kepala setelah menyela-nyelai rambut. Jadi sebelum membasuh kepala, rambut disela-selai terlebih dahulu, baru mengucurinya dengan air. Walataya munafih ligori akto. Di dalam mandi tidak ada sunnah tayamun, tidak ada sunnah mendahulukan anggota kanan. Jadi berbeda dengan wudu, ya. Kalau wudu di saat membasuh tangan dan kaki disunahkan untuk mendahulukan anggota kanan, tapi di dalam mandi tidak ada kesunahan mendahulukan anggota kanan kecuali bagi orang yang hanya memiliki satu tangan. Jadi akto atau seorang yang hanya memiliki satu tangan, dia masih memiliki kesunahan atau mendapatkan kesunahan mendahulukan anggota tangan. Thumma wasli shikin aymana, thumma aysar. Jadi setelah membasuh kepala, baru membasuh bagian kanan tubuh, lalu bagian kiri. Jadi urutan kesunahan mandi adalah pertama membasuh kepala, kedua membasuh bagian kanan tubuh, dan yang terakhir membasuh bagian kiri tubuh. Wadalkun lima yasiluhu yadduhu min badanihi khurujan min khilafi man aujabah. Lalu disunahkan juga di saat mandi adalah menggosok badan yang bisa terjangkau oleh tangan, ya. Jadi selama tangan bisa menjangkau daerah itu, maka disunahkan untuk melakukannya. menggosoknya ya. Dan kesunahan menggosok badan di saat mandi ini alasannya sama seperti kesunahan wudu, yaitu dikarenakan agar kita terhindar dari perkhilafan ulama yang mengharuskannya, yaitu Imam Malik ya, madzhab Malik. Selain mengharuskan menggosok di saat wudu, madzhab Malik juga mengharuskan menggosok di saat mandi. Jadi supaya mandi kita sah menurut madzhab Malik, kita disunahkan untuk menggosok badan kita setelah kita menyiramnya. Wa taslitsun wallahu a'lamu bishawab.